Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di atas kebaikan ini, masih mengumpulkan kita di tempat ini dan dengan tujuan kebaikan yang tidak semua orang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Afdhalus shalah lil munafiqin shalatul isya was subuh." Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Apa faedahnya kita mengetahui hadis ini? Agar kita bertambah kesyukuran tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara orang-orang yang terlepas dari sifat tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu subuh adalah waktu seseorang memulai aktivitasnya, dan dia adalah waktu sebaik-baik waktu seorang itu memanfaatkannya dalam ibadah kebaikan dan amalan-amalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah amalan di waktu subuh dikatakan di waktu mengawali hari dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-barakatu 'inda bukuriha. Sesungguhnya keberkahan itu ada pada berpagi-paginya. Ketika seorang memulai harinya dengan suatu ibadah, ketika seorang mulai harinya dengan suatu amalan kebaikan, ketika seorang memulai harinya dengan aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhirahnya, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa baginya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh adalah salat yang dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anal fajr kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan di waktu fajar adalah bacaan yang disaksikan oleh para malaikat, disaksikan kebaikannya, dicatat oleh malaikat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wal 'asr." Sesungguhnya saling bergantian para malaikat, turun, naik dan turun untuk menyaksikan amalan-amalan hamba, menyaksikan amalan-amalan kebaikan hamba. Dan mereka, malaikat ini ada malaikat siang dan malaikat malam. Rasulullah SAW menyatakan, "Wayajtami'una fi salati subuh wal asr." Ternyata mereka berkumpul, bertemu bertepatan di sholat subuh dan asar. Allah subhanahu wa ta'ala tak kala mereka naik ke langit, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, bertanya kepada mereka tentang keadaan hamba-hambanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui bagaimana keadaan hambanya. Allah bertanya kepada mereka sebagai bentuk kemuliaan terhadap hamba yang ditinggalkan. Allah menanyakan kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan kalian meninggalkan hamba-hambaku? Yaitu ditinggalkan ketika mereka naik ke atas langit untuk melaporkan laporan-laporannya. Mereka mengatakan, taraktu, saya meninggalkan mereka, tarakna wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat, yaitu sholat subuh. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka juga sholat, yaitu sholat asar. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, tidak ada penyesalan, tidak ada kerugian, keutamaan demi keutamaan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mau bersabar, bagi orang-orang yang mau terus-menerus kokoh berada di atas amalan-amalan kebaikan, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga, bagaimana kita jaga ibadah ini, bagaimana kita jaga amalan ini agar amalan ini tidak terputus di jalan, agar amalan ini terus menerus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Tuhanmu, beribadahlah kepada sang pencipta, sang pengatur, sang penguasa, sampai datang al-yaqin padamu, yaitu al-yaqin sesuatu yang pasti diyakini, yaitu kematian, yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, aynama takunu yudrikhumul maut, dimanapun kalian berada pasti kalian akan mendapati yang namanya kematian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, atau kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan tentang kecintaan Nabi SAW kepada suatu amalan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ahabbud din indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dawama sahibu. Ibadah, agama, amalan yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW adalah amalan yang orangnya komitmen terus menerus mengamalkannya, tidak putus di jalan, tidak berhenti di jalan. Hari ini sholat subuh, alhamdulillah. Besok, alhamdulillah masih bisa sholat subuh. Besoknya lagi, terus dilihat. Kenapa? Karena amalan yang tidak didasari dengan kekokohan, komitmen, terus-menerus, tidaklah mendatangkan manfaat dan faedah. Lihat, orang-orang munafik, lihat keadaan orang-orang munafik yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dan kita ketahui bersama. Allah berfirman, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu letaknya di lapisan terbawah paling dasarnya neraka. Bersamaan dengan itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tanya, apakah orang munafik ini beriman? Apakah orang munafik ini sama sekali tidak ada imannya? Jawabannya ternyata orang munafik ya, itu bukan orang yang tidak ya, sama sekali yang kosong keimannya, tidak. Bahkan mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah khusus tentang orang munafik, bagaimana itu orang munafik, sampai surahnya diberi nama surah al-munafiqun. Allah nyatakan tentang sifat dan keadaan mereka, dzalika biannahum amanu. Hal tersebut disebabkan karena mereka beriman. Ternyata orang munafik itu beriman, Pak. Ya. Ternyata orang munafik itu beriman. Tapi bagaimana keimanannya? Tsumma kafaru, kemudian kafir. Tidak kokoh, tidak kuat, tidak komitmen. Hari ini beriman, besok kafir. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, mereka beriman, tsumma kafaru, kemudian kafir, tsumma amanu, kemudian beriman lagi, tsumma kafaru, kemudian kafir lagi, tsumma zdadu kufra. Kemudian bertambah, tambah terus kekafirannya. Ini sifatnya orang munafik, Pak. Terus bagaimana kalau ada orang sholat, besok libur lagi. Besoknya sholat lagi, besoknya libur lagi, besoknya lagi, libur lagi, libur lagi. Sudah tahu kebaikan mendatangi majelis-majelis ilmu, pelajaran-pelajaran, ceramah-ceramah, keutamaannya luar biasa disebutkan. Ya, datangi, dapat keutamaan, dapat. Tapi bagaimana besoknya? Apakah kokoh? Apakah masih bisa bersabar duduk 10 menit, 15 menit, 20 menit? Dilihat. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Tidak kokoh. Makanya pernah bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah seorang sahabat, ya, Sufyan bin Abdullah datang. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan di dalam Islam ini. Tunjukkan kepadaku suatu ucapan yang la as'aluka an la yas'alu anhu ba'daka ghairak, yang saya tidak perlu lagi tanya kepada selain engkau ya Rasulullah. Cukup ini saja. Dengan jawaban ini lengkap sudah. Sudah tidak perlu tambahan lagi." Ya. Rasulullah SAW menjawab. Lihat jawabannya. Ringkas. Tapi luar biasa pengamalannya. Tidak semua orang mampu mengamalkannya. Kecuali hanya orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kemudahan. Ya. Kalau kita diberikan ini, luar biasa kesyukuran kita kepada Allah. Kalau kita diberi ini, luar biasa ternyata kita orang yang berada di atas kebaikan yang luar biasa. Apa itu? Nabi menjawab, bisa dihafal hadisnya, pendek sekali jawaban Nabi. Nabi katakan, "Qul," katakan, "amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian kokoh komitmen terus-menerus dengan keharusan ucapan itu. Ya. Jangan mengatakan saya beriman, besoknya hilang imannya. Jangan mengatakan saya beriman hari ini, besoknya masih ada imannya. Besoknya hilang tanda-tanda keimanannya. Meninggalkan sholat. Ya. Sodakohnya tadi, sodakoh lancar, ditinggalkan sodakohnya. Makanya Nabi haruskan dua ini ada. Kata Nabi, "Amantu billah," katakan saya beriman kepada Allah, cukup? Tidak cukup. Harus ada tsumma istaqim, kemudian terus menerus. Sampai kapan? Sampai tadi Allah nyatakan beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah sampai dilihat sampai batas akhirnya. Bagaimana akhirnya? Kalau akhirnya baik, maka dia baik. Ya. Makanya di sebuah hadis jelas Nabi SAW mengatakan, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Nabi katakan ada seorang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Luar biasa. Sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak pernah ketinggalan. pokoknya luar biasa alimnya ini orang, abidnya. Ternyata wa yasbiqu alaihi alkitab, dia telah didahului oleh catatan di lauhul mahfuz sebagai penduduk neraka. Lihat bagaimana keadaannya, fayah malu ya. Padahal keadaannya tadi kata Nabi tidak ada batasnya dia dengan surga kecuali tinggal satu hasta saja, sedikit sekali banyaknya amalannya sampai tua. Iya, sampai tua. Ternyata di akhir umurnya dia ditakdirkan apa? Beramal. Fayah malu bi amali ahli nar. Dia beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka di akhir umurnya. Tidak kokoh, tidak istiqomah, kalah pas akhirnya. Ya. Luar biasa ibadahnya, pas di akhirnya kalah. Ya. Beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Ya. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka akhirnya. Ya. Pentingnya ini kekokohan, pentingnya ini istiqomah. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, hari ini kita mampu sholat, kemarin alhamdulillah mampu sholat, tapi kita harus tekadkan. Apakah besok masih mampu sholat? Ya. Tekadkan, harus kuat, harus kokoh. Tapi tidak cukup tekad, Pak. Ya. Tidak cukup. Ya. Tidak cukup hanya sekedar kemauan kita, luar biasa, hirsnya, semangatnya. Harus diiringi dengan doa. Doa. Selain semangat, terus ya. Allah Subhanahu wa taala, lihat orang-orang beriman, Allah beri semangat itu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Loh, orang beriman kok disuruh beriman? Maksudnya berimanlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Berimanlah kalian maksudnya adalah terus meneruslah, kokohlah, komitmenlah di dalam keimanan. Ya. Ya, sudah semangat, pokoknya besok tetap harus, besoknya lagi harus tetap. Tak cukup. Kenapa? Karena kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita punya keinginan kuat, ternyata besok kita diberikan musibah, tidak diberikan kemudahan, akhirnya kita jatuh lagi, malas lagi. Ya. Lalu bagaimana caranya? Apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah doa. Ya. Makanya ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Nabi yang luar biasa kokohnya, kuatnya ibadahnya, masih berdoa. Apa doanya Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, doa yang paling sering Nabi baca, tidak pernah beliau tinggalkan, adalah doa ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai Rabbku yang maha membolak-balikan hati, hati di tangan Allah. Jangan terlalu bangga dengan amalan kita, lupa Allah. Padahal Allah yang membolak-balikkan hati. Nabi berdoa, kokohkanlah hatiku terus menerus berada di atas ketaatan kepada Engkau. Terus menerus berada di atas ketaatan kepada Engkau. Ya. Terus menerus berada kokoh di atas agamamu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, sudah semangat, doa, satu lagi, bagaimana caranya kokoh ini? Di antara cara yang kokoh, cara supaya kita bisa kokoh komitmen, kata para ulama adalah dengan al-iktisad fil ibadah, sederhana ibadahnya. Bagaimana itu cara sederhana ibadah? Sederhana ibadah itu dengan mencukupkan ibadah itu. Ya, kalau Nabi salat malam seperti salat malamnya Nabi, tidak berlebihan. Ya. Tidak mencoba mencari-cari yang lebih, ya. Cukup dengan sunnah Nabi. Ya. Makanya Nabi katakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti jalurnya Nabi. Sederhana. Salatnya Nabi sederhana. Ya. Sedekahnya Nabi sederhana. Serba sederhana. Mudah Islam. Makanya Nabi katakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya. Jadi kita akan sebutkan satu kisah di sini sebelum kita tutup majelis ini. Ya. Satu kisah tentang keadaan ada orang-orang yang mau menyaingi Nabi dalam ibadahnya. Ya. Suatu hari disebutkan dalam hadis yang disebutkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau bercerita, ja'atala satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada datang tiga orang di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangi rumahnya Aisyah. Setelah itu datangi rumahnya Hafsah. Setelah itu datangi rumahnya si fulan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya mereka? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau bertanya bagaimana sih hebatnya ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana sih? Ya. Kalau tanya enggak seperti kita. Kita tanyanya cuma mau tahu doang. Ya, mau tahu saja. Sahabat mau tahu, tapi mereka mau berusaha mengamalkan. Bahkan lihat nanti ceritanya. Mereka datangi, ternyata falamma ukhbiru taqalluha, tatkala diberitahu mereka ibadahnya Nabi itu begini begini begini begini, mereka merasa kecil hati. Bagaimana ibadah Nabi? Salatnya Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Puasanya Nabi begini. Mereka merasa kecil. Apa yang muncul dalam hati mereka? Kalau begitu, kata mereka, ya. Aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam? Di mana sekarang kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi itu orangnya sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masih begitu ibadahnya. Kalau begitu apa? Secara akal, ya. Sekali lagi agama tidak pakai akal, makanya salah mereka. Pakai apa akal apa? Kalau orang yang diampuni ibadahnya begini, yang pasti diampuni ibadahnya begini, kita yang tidak ada jaminan diampuni harus lebih. Ya kan? Masuk akal tidak? Masuk akal. Tapi ibadah bukan dengan akal-akalan. Akhirnya satu orang tadi berkata, ya, kalau begitu bagaimana caranya ini? Ya, kita ya akhirnya keluar ucapan mereka ingin saingi Nabi. Mereka mengatakan salah satunya, ama ana wallahi la usalli al-lail wa la arqud. Adapun saya, kata beliau yang pertama ini, sahabat pertama, adapun saya demi Allah, saya mau salat malam, tidak pernah mau tidur di malam hari. Bayangkan. Nabi kan salat malam ya, tapi tidur juga. Ada jatah untuk istri-istrinya. Ya. Sekarang ini mau lebih hebat dari Nabi. Saya mau salat malam, tidak mau tidur. Ya. Mau dikalah Nabi. Yang kedua lagi tidak mau kalah. Hebatnya ini. Yang kedua, ama ana wallahi, adapun saya demi Allah, la asumu dar wa la uftir. Saya mau puasa sepanjang tahun, tidak mau pernah buka, sikat habis tiap hari. Pokoknya mau Jumat, kayak mau Sabtu, mau hari apa saja, mau hari raya, pokoknya udah puasa terus. Nabi kan ya, puasanya Pak, ya banyak sering puasa Nabi Senin Kamis, atau paling tidak yang lebih hebat lagi, paling tidak puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tidak pernah Nabi puasa terus-menerus. Ya. Berarti mau ngalahkan Nabi. Yang ketiga, tidak mau kalah yang ketiga, hebat ini. Yang ketiga mengatakan, ama ana wallahi fa'atazilun nisa wala tazawwaj. Wala tazawwaj. Adapun saya, demi Allah, saya mau jauhi para perempuan-perempuan, para wanita. Dan saya tidak mau menikah. Kenapa? Nabi kan menikah. Nah, dan dimaklumi kalau orang menikah itu ya wah, sibuk. Ya, harus bantu memasak, harus juga ke dapur, harus juga carikan nafkah, belum lagi kalau punya anak, ya. Sibuk. Ya. Enggak bisa jelas salat malam pun enggak bisa kalau ada istri, ya. Puasanya juga wah enggak bisa. Akhirnya wah, ini tekad-tekad mereka. Kira-kira luar biasanya ibadah seperti ini, apakah Nabi senang? Nabi sama sekali tidak senang. Nabi dengar mereka mengucapkan ini, besoknya mereka dikata ya, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian bertiga ini yang mengatakan begini, begini, begini, begini. Ama ana wallahi, adapun saya demi Allah, ana atqakum lillah wa akhsyakum lah. Saya ini orang yang paling sudah paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Walakin usalli wa arqud, tapi saya sholat saya juga tidur. Wa asum wa uftir, saya puasa saya juga berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan juga saya menikahi para perempuan. Marah Nabi. Sudah cukup dengan ibadah yang seperti saya lakukan, saya sudah paling bertakwa. Tidak mungkin ketakwaan saya didahului orang lain. Cukup dengan amalan yang saya ajarkan. Saya sholatnya begini, jangan lebihkan. Seperti saya sholat. Oh, Nabi nyatakan, sallu kama ra'aitumuni salli. Sholat kalian seperti saya sholat. Nabi luar biasa zikirnya. Zikir seperti zikirnya Nabi. Ya. Tinggal bagaimana itu zikirnya Nabi? Nah, disinilah perlunya kita menuntut ilmu. Belajar kepada seorang guru. Membaca buku, mana hadis-hadisnya. Ya. Perlu. Kenapa? Jangan sampai kita mengikuti Nabi, tapi tidak tahu mana hadisnya. Ada hadisnya tidak? Sedangkan yang dilakukan Nabi itu dari hadis-hadis. Ya. Harus belajar. Ya. Ini kata Nabi. Kemudian Nabi mempertegas, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Marah Nabi. Terlalu berlebih-lebihan. Ya. Mau dapat pahala banyak dengan cara cepat, padahal salah. Ya. Padahal salah. Ya. Ikuti jalur Nabi, pasti akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya, tak terhingga. Sederhana dalam ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yang dibutuhkan adalah setelah kita mengetahui keutamaan berada di atas amalan-amalan kebaikan, kita bersyukur dengannya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa komitmen. Ya, dengan cara bersemangat, ya, kumpulkan semangat dalam diri, berdoa, kemudian, ya, kenapa kita ingatkan yang ketiga? Karena biasanya orang kalau semangat, sudah mumpul semangatnya, yang ketiga ini terlewati. Yaitu sederhana dalam ibadah. Jangan karena semangatnya mau yang lebih dengan cara kadang caranya salah. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk mendorong diri kita ya, agar terus-menerus berada di atas kebaikan, menempuhnya dan kokoh berada di atasnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semua. Ya, meluruskan jalan kita dan memberikan hidayah kepada kita ke surganya. Mohon maaf jika dalam kata-kata kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu karena kekurangan diri kami sendiri. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.